Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali membaca bersama-sama kitab Mukhtasar Siratil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada pembahasan tentang kebiasaan orang-orang Arab, di mana mereka tawaf dengan telanjang sebelum datangnya Islam. Kemudian datang Islam menghapus kebiasaan tersebut dan memerintah kaum muslimin untuk mengenakan perhiasan mereka ketika Indonesia rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang peringatan terhadap orang-orang Yahudi. Wa annahu sababu islamil ansar. Dan bahwa hal itu menjadi sebab Islamnya, masuk Islamnya sahabat-sahabat Ansar, orang-orang Ansar. Wa ma dzalika min al-Qur'an. Dan menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang turun berkenaan dengan hal itu. Wa kisah Ibn Hibban wa qawlahu ya ma'syara al-yahud ma tarawnahu akhrijni min ardi al-khamri wal-khamir ila ardi al-buksi wal-ju'. Demikian pula kisah Ibn Hibban yang dia mengatakan ya ma'syara al-yahud, wahai segenap orang Yahudi, ma tarawnahu, apa yang menjadi pandangan kalian? Akhrijni min ardil khamri wal khamir ila ardil buksi wal ju'. Kamu keluarkan, kalian keluarkan aku dari negeri yang subur, makmur, ke negeri yang kersang, miskin, penuh dengan kekurangan makan maupun minum. Wa qaluhu inna ma qadinna hadhihi al-baldah atawaqqafu khuruja nabiyyin qad adalla zamanahu wa hadhihi al-baldatu muhajiratun ila akhiriha. Juga perkataan Ibn Hibban, sesungguhnya aku datang ke negeri ini, yakni berandai-andai berharap datangnya seorang nabi yang telah lama dinanti-nanti. Dan negeri ini adalah Muhajirah. Negeri ini tempat yang menjadi tempat hijrahnya dia. Inilah Adrian. Nanti kisah Yahudi diperingatkan peringatan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sebelum datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka selalu menakut-nakuti musuhnya. Ya. Selalu menakut-nakuti musuhnya. Nanti akan datang seorang nabi, ya, dan kami pasti akan mengikutinya untuk menghancurkan kalian. Kami akan serang. Kami akan perangi kalian dengan nabi tersebut. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Istabihuna alaihina man. Ini selalu menakut-nakuti. Nanti kami akan mengikuti nabi yang akan datang. Ya. Akan datang seorang nabi, kami akan mengikutinya. Kemudian kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut. Dalam ajaran, namun ketika datang nabi, ternyata dari kalangan Arab, mereka kufur. Tidak mau beriman. Sementara kalau Isa dari Sedami Salman al-Farisi. Kemudian beliau menyebutkan tentang kisah masuk Islamnya Salman al-Farisi. Dia berkata al-Farisi karena dari negeri Persia. Negeri Persia-Persia itu yang dahulu dikira-kira ke Persia. Dan bukan negeri Arab, ya, termasuk negeri Ajam. Negeri Ajam. Bukan lagi termasuk negara Arab. Ini kan Salman al-Farisi, di mana dia berjalan dari Persia sampai ke Madinah. Mekah ya, untuk menemui Rasulullah SAW. Kisahnya sangat panjang sekali. Kemungkinan nanti akan disebutkan oleh beliau. Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dipanggil juga dengan sebutan Salman al-Khair. Dengan sebutan Salman al-Khair. Salman yang penuh dengan kebaikan. Ini orang Persia yang pertama kali masuk Islam. Orang-orang Persia dari kalangan Persia. Dikatakan asalnya beliau dari Asbahan. Asbahan kalau sekarang Isfahan. Itu kalau dalam atau peta atau apa itu Isfahan. Isfahan. Negeri termasuk Iran begini sekarang. Dan peperangan yang pertama kali diikuti adalah perang Khandaq. Dan perang Khandaq, penggalian Khandaq atau parit yang sangat dalam dan panjang itu adalah atas usulan daripada Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, karena enggak dikenal di bangsa Arab taktik ataupun strategi menghadapi musuh dengan menggali parit ini. Ya. pada perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Nanti akan ada pembahasannya sendiri. Tsumma dzakara al-arba'ata al-mutafarriqina 'an syirki fi talabid dinil haq. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang empat orang yang mereka berpisah meninggalkan kesyirikan mencari agama. Nah, empat orang mereka meninggalkan kesyirikan, tidak mau beribadah kepada patung ataupun yang lainnya. Mereka mencari agama yang benar. Wahum Waraqah bin Auhan wa Ubayd wa Ubaydullah ibn Jahsy wa Utsman ibn Al-Huwairid wa Zaid bin Amr bin Nufail. Empat orang ini. Dari empat orang tersebut, yang pertama adalah Waraqah bin Auhan. Waraqah bin Auhan, sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah orang yang ditemui oleh Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat di Qur'an, setelah pulang diajak oleh istrinya untuk menemui Waraqah bin Auhan. Dari Waraqah bin Nawfal inilah Rasulullah SAW mengetahui bahwa beliau akan diangkat menjadi seorang nabi, sekaligus rasul, dan bahwa yang menemuinya di Gua Hira itu adalah Namus yang pernah menemui atau yang pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam, itu malaikat Jibril. Yang kedua adalah Ubaydullah bin Jahsy. Waraqah bin Nawfal ini kalau dari silsilah keturunan masih sepupu dari wadah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, mulut ini. Kemudian Ubaydullah ibn Jahsy. Ubaydullah ibn Jahsy ini yang kedua. Ubaydullah ibn Jahsy ini ikut hijrah pertama kali ke negeri Habasyah, ke Ethiopia bersama dengan Ummu Habibah. Juga ikut hijrah yang kedua pula. Fatanassara wa tabda 'anil Islam. Namun kemudian dia masuk Kristen dan murtad dari Islam ketika hijrah ke Habasyah. Karena negeri Habasyah ini negeri Nasrani. Wa tuwfiya bi ardil Habasyah. Dan Ubaydullah Ibn Jahsy ini mati di negeri Habasyah. Sedangkan istrinya yaitu Ummu Habibah, Ubaydullah Ibn Jahsy ini sebelumnya adalah suami dari Ummu Habibah, Wa sabatat Ummu Habibah ala diniha al-Islam. Sedangkan Ummu Habibah tetap berada di atas agama Islam. Kemudian ikut Na'am dan ikut hijrah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Utsman ibn Huwairis. Adapun Warqah bin Naufal, ya, sebelumnya yang pertama Warqah bin Naufal, setelah menemui Rasulullah SAW dan menceritakan bahwa yang mendatanginya adalah Namus, ya, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW yang kurang lebihnya, kalau seandainya ketika kamu diangkat menjadi Nabi, aku masih hidup, pasti aku akan membelamu mati-matian. Namun beliau wafat sebelum Rasulullah SAW diutus diangkat menjadi Nabi. Sebelum diusir, ya, sebelum disakiti. Nah, setelah menemui tersebut tidak lama kemudian Warqah bin Naufal wafat di atas agama lurus yang ia pegangi. Dan Utsman ibn Huwairis. Utsman bin Al-Huwairis bin Asad bin Abdul Uzza. Seorang ahli jahiliyah, seorang penyair terkenal di kalangan penyair-penyair Mekah. Syairun bin Su'ad bin Su'arad Makkah. Makkah hajian di Quraisy. Namun dia dalam membuat-buat syair senantiasa memuji-muji atau membela Quraisy. Yang keempat, adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza. Bin Abdul Uzza. Kalau Utsman bin Al-Huwairis tadi, Utsman bin Al-Huwairis bin Asad Abdul Uzza. Masih istilahnya kalau di silsilah itu masih saudara lah saya. Masih ada hubungan kekerabatan. Sama-sama keturunan dari Abdul Uzza. Zaid bin Amr bin Nufail inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yub'atsu ummatan wahdahu. Dia akan dibangkitkan sebagai satu umat tersendiri. Semasa hidupnya, Zaid bin Amr bin Nufail ini mencari agama yang hak, yaitu agama Nabi Ibrahim AS, agama Tauhid. Dia kesana kemari bertanya tentang din Ibrahim kepada para pendeta, para ulamanya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Dan sempat melihat Rasulullah SAW, namun wafat sebelum Rasulullah SAW diutus, sebelum diangkat menjadi Nabi. Sehingga kata beliau, yub'atsu ummatan wahdah. dia akan dibangkitkan dengan sendiri. Ya. Di atas din al-haq tentunya yang dia pegangi. Allah ma'alam bisawab. Dari keempat orang tersebut, ya, yang meninggal di atas agama al-haq adalah Warqah bin Nawfal dan Zaid bin Amr bin Ubaid. Allahu a'lam. Tsumma dzakara wasiyyat Isa ibni Maryam alaihi salam biittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang wasiat Isa bin Maryam yang mewasiatkan untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Isa bin Maryam ya bani Israil, ini Rasulullah ilaikum. Musanti kalimah bayna yadaya minat Taurah. Wa mubashiram bi rasulim min ba'dismuhu Ahmad. Wahai segenap Bani Israel, sesungguhnya aku ini benar-benar utusan Allah untuk kalian. Dan membenarkan kitab Taurat sebelum ini dibawa oleh Musa alaihissalam. Dan memberikan kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang nabi yang diutus setelahku yang bernama Ahmad. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aqada Allahu 'ala al-anbiya'i min al-imani bihi wa nasri lahu wa an yu'addi wa an yu'adduhu ila umamihim. Juga menyebutkan tentang sumpah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi bahwa mereka para nabi akan menyampaikan risalah yang mereka bawa kepada umat-umat mereka masing-masing. Fa'adau dzalika. Dan para nabi tersebut pun, para nabi dan rasul tersebut sudah menunaikannya. Menyampaikan risalah yang mereka bawa kepada umat mereka masing-masing. Wa huwa qawlu Allahi ta'ala wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyyi. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyyi. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji, mengambil sumpah dari para nabi. Di dalam surat Ali Imran ayat 81. Tsumma dzakara qissata Badril Wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qissati fi sahihain. Kemudian beliau menyebutkan tentang kisah awal mula turunnya wahyu. Dan kisah tersebut disebutkan di dalam As-Sahihain, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fiha, dan di dalam riwayat itu disebutkan anna awwala ma unzila alaihi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Laqalihi ma lam ya'lam. Disebutkan bahwa ayat wahyu yang pertama kali turun kepada beliau adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Tsumma anzala 'alayhi ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Kemudian setelah itu turun al-muddatthir. surat Al-Mudathir ayat 1 sampai 7. Yang dikatakan oleh para ulama, Nubbi'a bi-Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra. Dan Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil-Mudathir. Dan diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Mudathir. Ya ayyuhal Mudathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangkit dan berikanlah peringatan. Dari sini artinya beliau sudah diperintahkan untuk memberikan peringatan. Ya. Ini sebagai rasul yang diutus kepada umatnya. Wasiyah bakal fatahir dan pakaianmu suci jenah. Warujiz zafanjur, berhala-berhala tinggalkanlah. Walakamnun tasnakfir, dan jangan kamu memberi dengan harapan mendapat yang lebih. Walirabbika fasbir, dan sabarlah kamu di dalam menjalankan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan Rabbmu. Ini ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman fahima anna hadhihi awwalu ayatin arsalahu Allah biha, arafa anna subhanahu amarahu an yunzira an-nasa 'an syirki alladhi ya'taqiduna annahu ibadatul awliya'i liyuqarribuhum ila Allah qabla indarihi an nikahi ummahat wal banat. فعرف أن قوله تعالى وربك فكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها. Kemudian kata beliau, barang siapa yang memahami bahwa ayat-ayat itulah yang pertama kali diturunkan, bahwa ayat itu yang dengannya beliau diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi utusan Allah, maka dia tahu bahwa Allah memerintahkan beliau untuk mengingatkan manusia dari kesyirikan. Qum fa'andir. Bangkit. Berikanlah peringatan. Peringatan apa? Peringatan ini haram, itu haram, itu haram, ini haram, itu tidak boleh. Tidak. Peringatkan umat manusia dari kesyirikan. Ya. Ingatkan bahwa peribadatan mereka kepada selain Allah itu adalah peribadatan yang batil. Ya. Peringatkan mereka agar menjauhi kesyirikan, meninggalkan kesyirikan yang mereka yakini, ya, dalam bentuk memuja-muja para wali dengan alasan bahwa para wali tersebut bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengingatkan umat manusia dari kesyirikan sebelum beliau diperintahkan untuk mengingatkan manusia tidak boleh menikahi ibunya sendiri, tidak boleh menikahi istri ayahnya, tidak boleh menikahi anak-anaknya sendiri, ya. Dan jadi peringatan-peringatan yang lainnya, yang perkara-perkara yang diharamkan, yang lainnya, dari mencuri, dari minum khamar ataupun yang lainnya, dari perkara-perkara haram yang lainnya. Sebelum diperintahkan itu semuanya, beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengingatkan umat manusia dari kesyirikan. Ya. Sehingga yang pertama kali beliau lakukan, ya, menyeru penduduk Mekah. Beliau naik ke atas bukit, ya ma'asyaral Quraisy, panggil satu persatu kabilah Arab. Ya. karena masih percaya sama beliau, ya, orang-orang Arab percaya sama beliau, ya, beliau adalah Al-Amin, diilahi dengan Al-Amin, datang mereka, ya, datang mereka. Setelah datang, ya, apa yang beliau katakan? Ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Ya. Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, la ilaha illallah tuflihu. Dan ucapkanlah, la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung, selamat. Namun mereka tidak mau. Ya. Kenapa tidak mau? Karena paham bahwa ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, itu konsekuensinya harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Tidak beribadah kepada patung, tidak beribadah kepada jin, tidak beribadah kepada malaikat, tidak beribadah kepada batu, tidak beribadah kepada yang lainnya. Meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Sehingga mereka mengingkari. Mengingkari. Beliau. Tidak mau. Bahkan menggelari beliau sebagai orang yang majnun, gila. Aidakina lahum la ilaha illallah istaghfirun. Kalau diserukan kepada mereka, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah istaghfirun. Mereka enggan, tidak mau. Bahkan mereka juga mengatakan di dalam ayat yang lainnya, sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujra. Aneh. Apakah dia itu ingin menjadikan sesembahan-sesembahan kita itu satu saja? Ya. Ini perkara yang sangat aneh, kata mereka. Qala wa arafa anna qawlahu ta'ala wa rabbaka fakabbir amrun bitauhid. Demikian pula ketika seseorang tahu bahwa ayat inilah yang pertama kali difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Muliakanlah. Besarkanlah. Dengan apa? Dengan ibadah. Dengan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Amrun bitauhid ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qabla al-amri bis-salati wa ghairiha. Ini diperintahkan kepada beliau sebelum beliau diperintahkan untuk mengajak kaum muslimin salat. Sebelum mengajak kepada syariat-syariat yang lainnya, zakat, puasa, ya. Bahkan sebagaimana kita ketahui, ya. Sholat di awal-awal Islam, ya, belum ditentukan, belum diwajibkan, ya. Diwajibkan baru ketika. Baru ketiga, Isra' Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW di Mi'rajkan. Baru kemudian diwajibkan selama sehari semalam lima waktu. Puasa baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat apa lagi? Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tauhid itu lebih penting, ya, karena itu asas dasar di dalam Islam. Inti daripada ajaran Islam itu adalah tauhid. Bukan berarti sholat, zakat, dan yang lainnya tidak penting, bukan. Semua penting. Namun yang diserukan oleh beliau adalah yang paling terpenting. Ya. Yang paling terpenting yaitu tauhid. Karena dengan tauhid inilah Allah akan meridhai seseorang, akan menerima amal ibadah seseorang. Sholatnya, zakatnya, puasanya. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid. Qala wa 'arafa qadra asyirki indallahi wa qadra at-tauhid. Ketika seseorang bisa memahami ayat-ayat tadi, kenapa yang diturunkan pertama kali kok surat Al-Mudathir? Ya. Tentunya itu ada hikmahnya. Gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sesuatu tanpa ada hikmah. Ya. Kok bukan surat Al-Fatihah ya, yang pertama kali. Kok bukan surat Al-Baqarah misalnya yang panjang. Kenapa diperintahkan ini? Ya. Pertama kali yang di wahyukan kepada beliau setelah fatratul wahyi, yani ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir. Ya. Kenapa ayat ini? Ya. Ketika seseorang tahu memahami tentang surat Al-Muddatthir ini, maka dia tahu. Dia akan tahu akan kadar ya, kedudukan kesyirikan di sisi Allah dan kedudukan tauhid di sisi Allah. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan tauhid adalah amalan ibadah yang paling tinggi, paling besar. Sehingga dosa syirik tidak akan diampuni. Dan amalan-amalan ibadah yang lainnya akan menjadi gugur dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan. Sehingga pertama kali yang diingatkan adalah kesyirikan. Falamma anzara an-nasa istajaba lahu qalilun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat manusia dari kesyirikan, jangan beribadah kepada patung, jangan ini. Tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Yang terangkum di dalam apa? Terangkum di dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalimat tauhid ternyata yang menyambut beliau itu hanya sedikit sekali. Hanya beberapa orang dari sekian banyak penduduk Mekah ketika diserukan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mengikuti beliau hanya 1-2 orang. Wa amma al-aktsaru falam yattabi'u wa lam yuntihu. Lalu bagaimana? Ada yang langsung mengingkari. Seperti Abu Lahab, ya. Tabban lak alihada jamak tani, ya. Jamak tanam. Ya. Kata Abu Lahab, celaka kamu. Apa hanya untuk seperti ini kamu mengumpulkan kami, ya. Panggil kami satu persatu, kemudian hanya untuk itu kamu Kemudian Allah balas tam. Tabat yada abi lahabi wa tab. Falam yattabi'un. Mayoritas penduduk Mekah tidak mengikuti beliau. Walam yungkiru dan tidak pula mengingkarinya. Ya, tidak pula mengingkari. Artinya kaku mereka. Ya, ada yang langsung mengingkarinya, ada yang ragu. Ya, ragu. Ini benar apa enggak ya, sahabat? Seperti nanti. Ya. Nah. Hatta bada'ahum bi tanfir antihim wa bayani naqaisihim wa aibi alihatihim. Ya, sampai ini di awal mula ketika diseru mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu masih mereka belum mengingkari ya, Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang secara terang-terangan agar mereka meninggalkan agama mereka, menjelaskan tentang kejelekan agama yang mereka anut, menjelaskan tentang kejelekan aib sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Fastadda adawatuhum lah. Maka ketika itulah semakin besar kebencian dan permusuhan mereka kepada Rasulullah SAW. Awalnya enggak mengingkari, namun ketika dijelaskan bahwa agama mereka itu adalah agama yang batil, agama mereka adalah agama yang rusak, Tuhan-Tuhan mereka itu juga tidak berhak untuk mendapatkan ibadah, ya, mereka langsung memusuhi Rasulullah SAW waliman tabi'ah, dan memusuhi orang-orang yang mengikuti beliau SAW. Wa'adabuhum adaban syadidan, dan mereka menyiksa orang-orang yang mengikuti beliau dengan siksaan yang sangat berat. Siksaan yang sangat pedih. Ya. Seperti Bilal diseret di padang pasir di kasih batu di atasnya. Ya. Untuk apa disiksa? Wa aradu an yastinuhum an dinihim. Jadi menginginkan agar mereka kembali ke agama kesyirikan. Ya. Agar keluar dari Islam dengan disiksa, dengan harapan mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, kesyirikan. فَمَنْ فَهِمَ هَذَا عَرَفَ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا بِالْعَدَاوَةِ لِمَنْ تَرَكَهُ وَعَيَّبَ دِينَهُ وَإِنَّ لَوْ كَانَ لِأُولَئِكَ الْمُعَذَّبِينَ رُخْصَةٌ لَفَعَلُوا وَجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مَا يَتُولُ وَصْفُ. Dari sini nanti pahami bahwa barang siapa yang memahami ini, ya, maka dia tahu, paham bahwa Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan memusuhi orang-orang yang meninggalkan Islam. Wa ayyaba dinahu, dan memusuhi orang-orang yang mencela Islam. Jika tidak, kalau seandainya orang-orang yang disiksa itu punya rukhsah, misalnya mereka akan melakukannya. Mereka akan kembali ke agama kesyirikan mereka. Namun mereka tetap lebih memilih untuk dimusuhi meskipun harus disiksa. Tetap di atas agama Islamnya. Wajar bainahu wa bainahum ma yadullu wasfuhu. Kemudian terjadilah apa yang terjadi di antara Rasulullah SAW dengan para sahabat dan orang-orang musyrikin Quraisy. yang sangat panjang ceritanya kalau untuk diceritakan. Ya, sampai beliau diboikot, sampai beliau hanya makan kulit kayu, ya, diboikot di salah satu lembah. Nah, hampir mereka mati kelaparan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.